melanjutkan kajian kita yang tersisa dari selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis 607, yang mana kita telah membahas tentang perbedaan pandangan ulama di dalam masalah kewajiban berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tasyahud di dalam sholat. Sebagaimana yang telah dipelajari, Abu Hanifah dan Malik menganggap serta mayoritas ulama menganggap dia adalah sunnah. Kalau seandainya ditinggalkan, sholat tetap sah. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memandang dia adalah wajib. Makna wajib di sini adalah rukun. Kalau seandainya ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Kemudian kadar wajib itu adalah ungkapan Allahumma shalli ala Muhammad. Lebih dari itu adalah sunnah. Artinya kalau seandainya seorang mengucapkan setelah tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahu shalli ala Muhammad, sudah cukup. Dan dia sudah menunaikan rukun. Kalau dia tambah kama shallaita ala ali Allahu shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, maka itu lebih sempurna. Tapi hadis yang pertama yang dicantumkan di dalam bab ini, bahwasanya Bashir bin Sa'ad dia mengatakan, amaran Allah Ta'ala nusalli alaika ya Rasulullah, fakaifa nusalli alaika, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada wahai Rasulullah, bagaimana cara kita kami bersalawat kepada-Mu? Maknanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersalawat berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, ya ayyuhalladzina amanu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, sallu alaihi wa sallimu taslima, sallu alaihi yani fi'il amr, hai orang beriman bersalawatlah kepadanya, wa sallimu taslima dan betul-betul bersalawatlah. Yani maknanya bagaimana lafaz kaifa kaifa nalfadu bisalah, bagaimana cara kita melafazkan salawat? Dalam hal ini wa fi hadha anna man amara bi syai'in la yafal, seseorang jika diperintahkan anna man umira bi syai'in la yafal, siapa yang diperintahkan akan sesuatu tapi dia tidak bisa, tidak paham apa yang diperintahkan, yas'al anhu li'alam ma ya'ti bihi, hendaklah dia tanya. Kalau dia kurang paham, hendaklah dia tanya agar dia tahu apa yang harus dia lakukan. Qadhi dia mengatakan muhtamal an yakuna su'aluhu an kayfiyati salati wa ghairi salat, wa ihtamal an yakuna fi salat. Qadhi dia mengatakan kemungkinan pertanyaannya ini bagaimana cara bersalawat kepada Nabi di luar salat, kemungkinan juga di dalam salat. Qala wa huwa adhhar Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamadaina annahu lam yas'alhu. Lalu Nabi terdiam. Sampai-sampai kami berangan-angan, sahabat ini tidak bertanya kepada Nabi. Maknanya adalah karihna su'alahu makhafata min ayyakuna Nabi sallallahu alaihi wasallam karihna su'alahu syaqqa alaihi. Maknanya kami berangan-angan untuk tidak orang tadi tidak menanyakan kepada Nabi, maksudnya kurang suka. Kami tidak menyukai pertanyaan itu karena khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka pertanyaan itu, atau pertanyaan itu menjadikan beban baginya. Lalu dia mengatakan, wassalamu kama alimtu qad alimtu. Salam itu sebagaimana kalian telah mengetahui. Ya, bagaimana cara kami bersalam ini? Ya? Wassalam, maksud salam di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat dan salam kepada Nabi. Adapun salawat, inilah sifatnya, bentuk sifat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Adapun salam, sebagaimana kalian telah mengetahuinya di dalam tasyahud. Yani assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di dalam tasyahud itu terdapat salam kepada Nabi. Tasyahud yang pernah kita pelajari itu ada tiga model: tasyahud Ibnu Mas'ud, tasyahud sebagai Ibnu Abbas, dan tasyahud Abi Musa Asy'ari. Jadi tasyahud pertama itulah salam kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salawat sebagaimana diajarkan ini. Allahumma faqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Taib di dalam salawat ini qauluhu qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah bersalawat kepada keluarga Ibrahim, dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkati keluarga Ibrahim. Ulama mengatakan makna al-barakah huna az-ziyadatu min al-khair wal-karam. Makna keberkahan itu adalah az-ziyadah min al-khair, bertambahnya akan kebaikan. Wal-karamah, bertambahnya keramat dan kemuliaan. Waqila, ada lagi yang mengatakan maknanya adalah tathhir wa tazkiyah. Maknanya adalah pembersihan dan pensucian. Maksudnya ya Allah, tambahlah kesucian, tambahlah kebersihan. Terjadi perbedaan pada pandangan ulama di dalam hikmah. Kenapa di dalam salawat itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, kama shallaita ala Ibrahim. Ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sementara ma'anna Muhammadan afdalu min Ibrahim, sementara Muhammad itu lebih afdal daripada Nabi Ibrahim. Kenapa perbandingannya? Sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim. Qala Qadiyyah, Qadiyyah mengatakan azharul aqwal, pendapat yang terkuat, anna nabiyana sa'ala dhalika li nafsihi wa li ahli baitihi yutimma ni'mata 'alayhim, yutimma ni'matu 'alayhim kama atamma 'ala Ibrahim wa 'ala ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah hal yang demikian untuk dirinya dan keluarganya agar sempurna nikmat kepada mereka sebagaimana Allah telah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga. Ada lagi yang mengatakan Nabi meminta ini mana untuk umatnya, karena makna dari Al Muhammad di antara mana ada umat Muhammad. Waqilah, ada lagi mengatakan bal yabqa dhalika lahu daiman ila yaumil qiyamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya itu abadi baginya sampai hari kiamat. Waj'al lahu bihi lisan sidqin fil akhirin. Waj'al bihi lisan sidqin fil akhirin. Mana dijadikan baginya dengan selawat ini lisan sidqin, lidah yang jujur, fil akhirin, pada orang-orang yang belakangan. Ibrahim seperti Nabi Ibrahim. Ada lagi maknanya mengatakan kana dzalika qabla ya'lam annahu afdhalu min Ibrahim. Ada yang mengatakan bahwa Nabi meminta ini sebelum dia mengetahui bahwasanya dia lebih afdal dari Nabi Ibrahim. Ada lagi yang mengatakan sa'ala salatan yattakhidhu biha qalilan kama attakhadha Ibrahim. Ada yang mengatakan Nabi meminta bersalawat Allah kepadanya agar bisa menjadi khadir Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim telah dijadikan kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mukhtar fi dhalika ahadu salatat aqwal. Yang menjadi pilihan dalam hal ini adalah tiga di antara tiga pendapat, satu di antara tiga pendapat. Ahaduhwa, yang pertama makna dari salawat tadi, yang dikaitkan dari Imam Syafi'i maknanya salli ala Muhammad wa tammal kalam kuna, sampai di sini. Summa sta'nafu ala ali Muhammad ay usalli ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Lalu makna masih selawat tadi pertama adalah ya Allah bersalawatlah kepada Muhammad, sampai di situ. Kemudian diulang lagi wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Diulang lagi ya Allah bersalawatlah kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Wal mas'ulu lahu mithlu Ibrahim wa alihi hum ahlu Muhammad la nafsi. Sehingga permohonan itu adalah untuk yang diminta itu adalah untuknya seperti Ibrahim dan keluarganya. Jadi makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala wa ala ali Muhammad ya, yaitu minta kesempurnaan. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, keberkahan maknanya tadi adalah ziyadatu min al-khairi wal karamah, bertambahnya kebaikan dan bertambahnya kemuliaan. Qauluhu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ungkapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ihtajja bi man ajaba salatu ala ghairi anbiya. Berdasarkan ungkapan ini, sebagian orang berhujah bolehnya menyebutkan salawat kepada selain dari para nabi. Dan ini merupakan bagian yang diperselisihkan oleh ulama. Ya, kalau yang kita ketahui, salawat itu hanya kepada nabi. Selain dari nabi adalah ungkapan rahimahullah. Ini adalah perkataan dari faqala Malik Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa lafzuhu la yusalli 'ala ghairi al-anbiya'i istiqlalan. Imam Malik dan Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh bersalawat kepada selain nabi secara kesendirian. Enggak boleh misalkan Allahumma shalli 'ala fulan. Tapi boleh kalau seandainya berbarengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau nabi dari anbiya yang lain. Ya, fa la yuqalu Allahumma shalli 'ala Abi Bakr atau Umar atau Ali atau غير ذلك. Walakin shalli 'alaihim tab'an. Maka tidak boleh diucapkan ya Allah bersalawatlah kepada Abu Bakar atau kepada Umar atau kepada yang lainnya. Ya, atau kepada Ali. Akan tetapi bersalawat kepada mereka adalah mengikuti selawat kepada Nabi. Maka Allah shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi sebagaimana dalam hadis. Sama dengan ketika kita membukakan mukaddimah, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah salawat kita karena kita mulai bersalawat kepada Nabi. Imam Ahmad dan sekelompok dari ulama lain mengatakan yusalli ala kulli wahidin minal mu'minina mustaqillan, boleh berselawat kepada setiap orang siapapun dari orang mukmin dengan berdiri sendiri, bukan mengikuti selawatnya kepada Nabi. Mereka berhujjah dengan hadis-hadis, di antaranya Allahu salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, bersalawatlah kepada keluarga Abi Aufa. Wa kana idza atahu qaumun bi sadaqatihi salla alaihi. Apabila kaum datang kepada Nabi dengan membawa zakatnya, maka mereka berselawat, maka Nabi berdoa kepada orang yang memberikan zakat tadi. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Maka salatlah terhadap mereka, makna dari salat ini adalah berdoa. Dan juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu, dia yang bersalat kepada kalian dan malaikat-malaikatnya. Baik. Makna bahwa anna man kana min Allah wa rasuluhu fa huwa du'a'un mutrahib. Selawat yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah doa dan kasih sayang, doa rahmat. Walaysa fi ma'na ta'zim wa tawqir, maknanya bukanlah di dalamnya pengagungan dan penghormatan. Baik. Wa amma as-salatu 'ala ahli wal azwaj wa dhurriyyah innama ja'ala at-tabi'a 'ala at-tabi' la 'ala al-istiqlal. Adapun salawat kepada keluarga, kepada istri-istri dan keturunan, bahwasanya ini dalam bentuk mengikuti salawat kepada Nabi, bukan berdiri sendiri. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang pernah kita pelajari, man salla alaiya salatan man salli alaiya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Siapa yang bersalat kepadaku satu kali, ini hadis yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalat kepadanya 10 kali. Maknanya qadhi ini mengatakan ma'nahu rahmatuhu wa tad'ifu ajrihi. Jadi siapa yang bersalat kepada satu kali, maka Allah akan merahmatinya dan melipat gandakan rahmat itu, melipat gandakan pahalanya, melipat gandakan pahalanya. Berapa? 10 kali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-An'am ayat 190, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalihha. Siapa yang melakukan sebuah kebaikan, dia mendapatkan 10 kali lipat. Jadi orang bersalah sekali, Allah bersalah kepadanya 10 kali. selawat Allah kepada hamba adalah rahmat. Ya. Berapa? 10 kali. Atau maknanya ketika dia berselawat Allah sallallahu alaihi wasallam sekali, maka dia mendapatkan pahala dan kebaikan 10 kali. Qala waqad yakunu salatu ala wajhiha wa zahiruhu wa zahiruha tashrifan lahu bainal malaikati kama fil hadith in dhakarani fi mala'in dhakartu fi mala'in ghayri. Beliau mengatakan boleh jadi salawat itu sesuai dengan kondisinya, yaitu pemuliaan bagi Nabi. Yakni antara di tengah-tengah malaikat. Karena salawat dengan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah memuja Nabi Muhammad di hadapan malaikat-malaikatnya. Ucapan kita Allahumma salli ala Muhammad, maknanya apa? Ya Allah, bersalawatlah engkau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ya Allah, pujilah Muhammad itu di hadapan para malaikat karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di dalam hadis in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in ghayra minhum, apabila dia mengingatku di hadapan jumlah orang maka aku menyebutnya juga di hadapan jumlah yang lebih baik dari itu. Maka ketika kita berselawat kepada Nabi, kita sudah mendapatkan 10 kali lipat. Selawat Nabi ini sebenarnya ketika kita berselawat itu adalah untuk kita, supaya kita dapat pahala. Ada syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kufar bahwa dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu belum pasti masuk surga. Adapun Nabi kami katanya sudah pasti masuk surga. Karena ucapannya adalah alaihi salam. Di atasnya keselamatan, sudah selamat. Sementara kalian masih meminta juga sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, maka mereka mengatakan Nabi kami sudah pasti selamat, Nabi kalian belum, sehingga kalian disuruh untuk memintanya terus. Bagaimana jawabannya? Jawaban kita, berselawat kepada Nabi bukan meminta agar Nabi diselamatkan, tapi selawatnya kita adalah supaya kita mendapatkan pahala. Ya. Karena makna dari selawat bukan untuk menyelamatkan dia, tapi sanjungan Allah kepada Nabi Muhammad. Bukan keselamatan. Jadi kita berselawat kepada Nabi bukan untuk Nabi sebenarnya, tapi adalah untuk kita sendiri. Malah siapa yang sering bersalawat kepada Nabi, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan bersalawat kepada Nabi menjadi utamakan ketika pada hari Jumat dan malamnya. Ulama salawat kepada Nabi keagungannya yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan beliau sudah mencantumkan tempat-tempat kita bersalawat atau dianjurkan bersalawat kepada Nabi. Ada beberapa salawat-salawat yang diucapkan oleh masyarakat atau orang umum yang tidak disyariatkan untuk salawat kepadanya. Di antaranya adalah bersalawat ketika bersalam, berjabat tangan. Itu tidak ada contoh dari Nabi. Ya, ketika ada orang setiap berjabat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak ada dalil. Ada lagi sebagai orang untuk supaya bisa banyak berselawat, setiap dia menggerakkan tubuhnya dia berselawat. Ya, ini juga tidak pernah diajar pada Nabi. Ada juga perintah berselawat yang dilakukan oleh sebagian orang adalah sebelum azan. Sebelum azan disuruh untuk mengucapkan Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Itu adalah ayat tentang perintah untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi. Ya, tidak ada hubungannya ini dengan azan sama sekali. Di antara salawat yang dilakukan yang hal itu adalah keliru, tidak pernah ada contoh dari Nabi, adalah bersalawat di antara rakaat sholat tarawih. Itu tidak ada contoh. Ya. Ada pun contoh salawat yang dianjurkan pertama di dalam sholat. Yang kedua di dalam sholat jenazah. Yang ketiga ketika kita berdoa. Yang keempat di dalam khutbah. Khutbah. Yang kelima ketika kita ingin masuk ke dalam masjid. Itu lima baru yang saya ingat. Ya, pada hari Jumat ya, bersolawat pada hari Jumat. Yang keenam, setiap mendengar namanya. Setiap kali mendengar namanya kita berselawat. Ya, berzikir setelah azan. Ya, maksam yang dia siapa mendengar azan, faqulu mislama yaqulu muadzin, ucapkanlah seperti yang ucapkan oleh muadzin. Lalu hendaklah dia berselawat kepadaku, kata Nabi. Kemudian memohon wasilah untuk Nabi. Apa lagi? Ada yang ingat? Ya, pada pagi dan sore, zikir pagi dan sore. Ya, berapa? 8, 9, ada satu lagi. Surat jenazah sudah. ceramah tadi khutbah sudah masukkan dalam khutbah. Ya. Coba kita cari nanti. Ada 9 bab ya. Yang pertama tadi di dalam sholat. Tasyahud, setelah wudu tasyahud bukan salawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allah ja'alni tawwabin wa ja'alni mutatahhirin. Apakah di luar, keluar dari masjid? Tadi masuk masjid, keluar dari masjid. Sholat, sholat jenazah dengan berdoa, kemudian khutbah, masuk masjid, keluar masjid, apalagi hari Jumat, setiap mendengar nama Nabi, kemudian zikir pagi dan sore, setelah azan. Fa ibnaktafi bihadha sallallahu alaihi wa sallam.